masih bisa berzikir, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir, la haula wala quwata illa billah, afdalul zikri la ilaha illa. Mana yang lebih besar pahalanya? Perempuan yang ke masjid, tarawih, witir, tadarus, baca Quran, i'tikaf dengan perempuan yang di rumah, jaga anak, tidak bisa ke masjid, tapi tetap zikir istiqomah. Yang paling besar pahalanya adalah yang paling ikhlas, paling khusyuk, paling takut kepada Allah. Jangan terjebak pada ritual ibadah. Mudah-mudahan yang ke masjid tidak merasa lebih baik. Yang tidak ke masjid karena satu dan lain hal, tidak merasa bahwa dia tidak beramal. Demikian. Wallahu'alam. Oke, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan di sini juga kita ke chat juga ya. Ini ada pertanyaan beberapa di chat. Kita cari dulu yang awal-awal ini. Nah, di sini ada Muhammad Hasbi bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengikuti para ulama yang biasa menghatamkan Al-Qur'an di bulan puasa? Nah, di tengah-tengah kesibukan kampus. Wa kana al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari, yuktimul Qur'ana, mengkhatamkan Al-Qur'an. Sittina khatama, 60 kali khatam. Antum sibuk di kampus itu berapa jam? Masa iya enggak bisa baca Qur'an 1 jam? 1 jam itu kalau bacanya pelan 1 juz. Kalau bacanya kencang setengah jam 1 juz. Jadi 1 bulan Ramadan 1 kali khatam amat sangat bisa. Tidak ada alasan sibuk di kampus tidak baca Qur'an. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. 10 lembar 1 juz. Antum sholat tarawih, sholat tahajud. Sholat tahajud tengok Qur'an digital. 1 rakaat 1 halaman. 1 rakaat 1 halaman. 8 rakaat 4 lembar. 8 rakaat itu 8 rakaat. Cobalah hitung. 8 rakaat. Jadi amat sangat sangat tidak masuk akal bahwa kegiatan kampus membuat tidak khatam Al-Qur'an. Itu juga dengan ibu-ibu, anaknya tidur, dia bisa baca Qur'an. Memasak, menyiapkan makanan, tidak alasan untuk tidak Al-Qur'an di bulan suci Ramadan walau agak satu kali. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Quran Ustaz, kita tampung pertanyaan lagi ini, ada dari Wina Ayu. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apa ciri-ciri Allah ridho dan menerima serangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan? Allah tidak beritahu siapa yang taubatnya diterima. Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa merasa belum dapat. Tidak ada yang tahu taubat nasuha dapat atau tidak. Tidak ada yang tahu dapat Lailatul Qadar atau tidak. Tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tapi tanda-tandanya ada. Apa tandanya? Ada perubahan. Sebelum Ramadan bakhil, setelah Ramadan dermawan. Sebelum Ramadan malas ke masjid, setelah Ramadan rajin. Sebelum Ramadan orangnya kasar, setelah Ramadan lembut. Sebelum Ramadan hatinya keras, setelah Ramadan meneteskan air mata. Ada perubahan. Wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khairan. Kita kembali lagi yang raise hand di sini ada. Oh ya. Tadi ya di sini ada Alek Rina Rebella Surviva, Rebella Surviva ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabalai sehat Pak Ustaz? Sudah sehat ya, saya mohon izin bertanya. Baik. Bulan Agustus yang tak bulan Agustus tanggal 13 mama saya meninggal dunia. Kemudian bulan ya umur 86 tahun. Bulan Oktober tanggal 16 papa saya menyusul umur 90. Kemudian tanggal 20 Februari adik bungsu saya menyusul. Mereka tinggal bertiga di rumah itu, Pak Ustadz. Saya yakin bahwa itu memang takdir Allah. Cuma yang saya pertanyakan, malam itu adik saya masih makan kue bersama-sama dengan kami, dengan adik kakak-kakaknya. Kemudian dia pindah ke kamar pada saat saya membangunkan sholat subuh. Mau sholat subuh, dia sudah berpulang, Pak Ustadz. Nah, sampai hari ini, kami sekeluarga sangat terpukul, Pak Ustadz. Kan kami tidak menerima takdir Allah. Cuma mengapa berturut-turut pertanyaan saya, ya Allah, oh beginilah Allah menguji kami. Bagaimana sikap kami, Pak Ustadz, menghadapi. Dan ini adalah puasa pertama, tidak ada mama, papa, dan adik, Pak Ustadz. Mohon mohon pencerahan, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Allah menciptakan qalam. Qalam itu pena. Lalu kata Allah, ya qalam uktub, wahai pena tulislah takdir. Maka pena menulis takdir ketetapan makhluk, hidupnya, matinya, rezekinya. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50,000 sanah, 50,000 tahun. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu makanya rukun iman yang keenam, an tu'mina billah, kau beriman kepada Allah, bil qadari takdirnya, khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Ini poin yang pertama. Setiap kali datang itu goncangan, maka kita katakan raditu billahi rabba, aku ridha, ikhlas, aku rela, aku ridha menerima takdirmu ya Allah. Memang ini berat. Di Ramadan yang pertama tahun ini, kehilangan ayah, ibu, adik. Yang kedua, bandingkan dengan orang lain yang kehilangan. Ibu 86 tahun, sudah dapat bonus 23 tahun. Karena Nabi meninggal 63. Ayah meninggal 90 tahun. Sudah dapat bonus 27 tahun. Bandingkan dengan orang yang tak sempat melihat wajah ayahnya. Tak sempat mengenal ibunya. Jadi ibu sudah mendapat nikmat yang lebih daripada orang lain dapatnya. Karena kita kalau tidak bandingkan dengan orang lain, kita merasa akulah yang paling parah. Saya sempat bersama dengan ibu saya umurnya 70 tahun. Saya tetap merasa saya tidak beruntung. Ya. Padahal saya sangat beruntung. Karena saya sempat bersama dengan dia lebih dari usia Nabi. 7 tahun. 63, 70. Jadi ya, kita mesti membandingkan. Yang ketiga, ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur. Lebih besar daripada jihad. Lebih besar daripada bangun masjid. Yaitu ridha. Ridha menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surga dikatakan, mereka yang mendapatkan sungai yang mengalir, buah-buahan, tempat tinggal yang nyaman. Ada yang lebih besar daripada itu. Waridwanum minallahi akbar. Ridha Allah lebih besar. Makanya orang yang sudah masuk surga ditanya Allah, kamu mau apa? Orang di surga mengatakan, kami belum dapat satu. Ridhaka, ridhamu. Kata Allah, ridhaku hanya untuk orang yang ridha menerima takdir. Makanya di malam Ramadan kita katakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Kami meminta ridhamu. Yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha menerima takdir Allah. Bagaimana cara menenangkan hati? Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, tahan pikiran. Sabar, tahan hati. Sabar, tahan mulut. Tahan pikiran, tahan hati, tahan mulut. Air mata tak bisa ditahan, meleleh. Wassalah, perbanyak sholat. Sholat, perbanyak sholat sunat. Sholat, perbanyak doa. Doakan ya, ayah, ibu, adik. Allahumma afirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Pakai bahasa Indonesia. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Tempatkan mereka dalam surgamu. Berikan aku kesabaran. Belikan nasi bungkus. Belikan kain. Belikan peci. Antarkan ke orang tua, tetangga, panti jompo yang seusia. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum. Cari pondok pesantren. Buatkan sumur bor untuk almarhum. Cari masjid yang perlu pembebasan tanah. Wakafkan 2 meter, 3 meter untuk almarhum. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaq anha, kata sahabat. Kalau aku bersedekah, pahalanya apakah sampai? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Langsung Nabi, langsung sahabat Sa'ad mencangkol tanah, membuat sumur, dia wakafkan fidyah. Tidak ada yang bisa mengobati hati kita selain ibadah. Orang berkata seiring dengan berjalannya waktu hati akan sembuh. Tidak. Meninggal ibu saya Maret ini 2019, 2020, 2021, 2022. Maret ini 3 tahun. Hati tidak semakin sembuh. Tidak ada yang menghilangkan luka kecuali hanya beribadah. Allah yang menenangkan hati kita. Demikian Ibu. Mudah-mudahan ya, kita selalu diberikan. Barakallah. Ya, sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz dan juga tadi Ibu Alekrina. Kita lanjut ke yang raise hand Ustaz. Di sini ada dari Yayasan Abdan Ghafurah Indonesia, sudah raise hand juga. Mungkin ada pertanyaan dari Yayasan Abdan Ghafurah. Ya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kami dari Yayasan Abdan Ghafurah Indonesia dan juga Majelis Tahsin An-Najah binaan dari Ustaz Abdul Ghafur LC. Terima kasih atas dukungannya kepada kami Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini kami kembali melaksanakan kegiatan Khataman Al-Quran, sehingga pada saat ini kami menyaksikan kajian Ustadz dalam live ini bersama-sama dengan para jamaah Ustadz. Ustadz, pada kali ini kami hanya ingin mohon untuk doa, untuk didoakan agar kami semua bisa istiqomah, yang pertama. Dan yang kedua adalah kami juga baru kehilangan sahabat kami Ustadz, jamaah, salah satu di antara kami. Sehingga pada Ramadan kali ini kita tidak bersama lagi Ustaz. Ya, jadi yang pertama kami minta doa agar kami semua istiqomah. Yang kedua kami mohon doa bagi teman kami yang sudah wafat Ustaz. Terima kasih. Sahabat-sahabat di Yayasan Abdan Ghafurah dan Majelis Tahsin, bangkitkan semangat kebersamaan. Ramadan menjadi momen untuk refresh, menyegarkan kembali. Selama ini udah mulai down, bosan, jemu, lemah, letih, loyo, lunglai. Bangkitkan semangat. Perjalanan panjang, berhenti sejenak di pom bensin, isi bensin, ke toilet, minum, mandi, fresh. Ini Ramadan charge, full charge. Di charge full, nanti setelah ini semangat lagi. Buat strategi, pakai absen, setoran. Gak bisa langsung online, pakai data, pakai daftar, si Anu, nomor handphone, ada grup WhatsApp, evaluasi, ada calling, kenapa gak datang, apa sebab, kenapa gak hadir. Berstrategi, jangan hanya tawakal tanpa ikhtiar dan usaha. Saudara kita yang sudah meninggal, berarti Allah sayang, bekalnya sudah cukup. Kita yang masih hidup, berarti Allah sayang disuruh beramal. Allazi khalaqal mauta, Allah ciptakan mati. Wal hayata, Allah ciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau menguji siapa yang paling baik amalnya. Jadi senantiasa husnuzan kepada Allah. Sahabat yang sudah meninggal dunia, kita sedih, air mata kasih sayang. Tapi jangan habiskan air mata untuk sahabat. Sisakan air mata untuk diri kita. Karena mereka, orang yang meninggal itu, jangan terlampau ditangisi karena tiga, kata Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairi. Yang pertama, dia sudah melihat malaikat maut. Yang kedua, dia sudah merasakan sakaratul maut. Yang ketiga, dia sudah husnul khatimah. Kita belum tentu husnul khatimah. Belum merasakan mati. Belum melihat malaikat maut. Mestinya tangisan kita untuk diri kita lebih kuat daripada tangisan kita untuk jenazah. Demikian. Wallahu'alam bisawab. Ya, mungkin masih ada lagi nih, satu dulu dari chat. Zoom chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana menjaga semangat beribadah agar istiqomah hingga akhir Ramadan? Karena seringnya semangat di hari-hari awal saja, makin ke belakang makin kendor. Ya. Yang pertama, berjamaah. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, husnul khatimah. Ini sepaket. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kita paksakan untuk berjamaah. Saya malam ini mesti ke masjid. Saya subuh mesti ke masjid. Saya mesti tadarus. 10 orang masing-masing memaksakan dirinya. Paksa, paksa, paksa, paksa, paksa, paksa, paksa, paksa, paksa, paksa. 10 orang memaksa dirinya berkumpul seakan-akan semuanya enjoy. Jika ketemu, senyum, senang, baca Quran. Paksakan diri. Semua berawal dari keterpaksaan. Saya mesti iktikaf. Saya mesti khatam Quran. Saya mesti baca Quran dalam sholat. Saya mesti berzikir sekian ratus sehari. Kalau tidak, kita akan down. Jangan keluarkan pikiran, badannya masih di Ramadan, pikirannya sudah Syawal, sudah hari raya. Kita masih di Ramadan. Dan ini Ramadan terakhir. Berjamaah, paksa insya Allah istiqomah, buahnya husnul khatimah. Demikian, wallahu'alam. Ya, satu lagi Ustaz, dari penanya interaktif yang resen, Syukron Nasrullah Al-Hijaz. Fadul Ustaz, singkat, padat, dan jelas karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 13.58. Fadul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhukum fillah, ana Syukron Nasrullah Ustaz. Hibikum. Izin bertanya Ustaz, kita kan sudah mengetahui ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya bulan suci Ramadan setan itu dibelenggu. Kemudian kok semalam kebetulan tidak ada yang pada diri saya, setan sudah dibelenggu, tapi pas saya tidur saya merasakan reperpan. Kan reperpan itu katanya di apa istilahnya ditidurin setan itu seperti gimana cara memahami hadis Rasul yang bahwa setan itu dibelenggu di bulan suci Ramadan. Demikian Ustaz, barakallahu fikum. Hadisnya dalam Sahih Muslim, wasufidat asyayatin, setan dibelenggu. Dalam riwayat lain, wasul silat asyayatin, setan-setan dikerangkeng, diikat. Maknanya bisa dilihat dalam syarah Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Kata Imam Muslim, makna hadis ini, saking kuatnya iman orang yang berpuasa, seakan-akan setan merasa terbelenggu. Ada makanan, ada minuman, ada istri yang halal. Setan sudah ajak, tapi dia tak mampu. Saking kuatnya iman orang yang berpuasa itu, seakan-akan setan merasa terbelenggu. Sama seperti Ustadz ceramah, selesai ceramah dia bilang, karena ada Ustaz Somad tadi aku merasa terkunci mulutku. Mulutnya tidak terkunci, dia merasa terkunci. Itulah pentingnya memahami hadis melalui kitab yang disyarah oleh para ulama. Kalau iman kita kuat, setan merasa terbelenggu. Kalau iman kita lemah, maka sesungguhnya setan tidak terbelenggu. Yang membelenggu setan adalah kekuatan iman kita. Lelah setan menggoda, kita tak tergoda. Maka dia seperti terbelenggu. Demikian penjelasan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf jika ada jemaah yang belum sempat dijawab pertanyaannya oleh Ustaz karena waktu kita juga, dan syukran jazakallahu khairan kepada seluruh para peserta kajian online kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya juga tak lupa kita mengucapkan banyak materi kita yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Dan juga kepada 3 yayasan yang bekerja sama menyelenggarakan acara ini, yaitu Yayasan Al-Hijaz Al-Khairiyah Indonesia dan Yayasan Abdan Ghafur Indonesia dan juga Lembaga Markas Hijaz Jakarta dan ketia yang sudah berkontribusi pada hari ini. Syukran jazakallahu khairan dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masangan dan menjaga jarak. Saya Sinatur Anatah mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada tutur kata dan kekurangan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di kajian online selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tak terhingga buat sahabat-sahabat dakwah Yayasan Al-Hijaz, Yayasan Abdan Ghafura, semua yang tak dapat disebutkan satu-satu, para asatiz, Ustaz Abdul Ghafur, guru-guru kita semua, dipanjangkan umur, dihatkan badan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا رزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا يا فعل لما يريد يا من قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب البركة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحمنا بالقرآن اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما وحجة واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذياب حزننا وهمومنا وغمومنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, Ramadan Karim, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.